Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita kembali bersama pelajaran bahasa Arab, yang mana kita menggunakan buku kitab Durusul Lughatil Arabiyyah cetakan daripada Jami'atul Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Rahim, yang mana alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsul Hadiya Ashar, pelajaran 11. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita baca Al-Hiwar, dialognya yani yang terjadi antara Abdullah dengan Faisal, dan dialog ini terjadi di Al-Hafilah, terjadi di sebuah bis, yang malam ini insyaAllah kita akan minta kepada Al-Ikhwah di studio untuk mengulang kembali bacaannya. Mohon bantuannya untuk membaca kembali Al-Hiwar antara Abdullah dengan Faisal, yang mana di awal tidak disebutkan namanya. Di awal hanya disebut dengan Al-Awwal Al-Thani, yang pertama dan yang kedua. Dan alhamdulillah malam ini lengkap semua al-ikhwa yang hadir pada malam ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bahalakum ya al-ikhwa. Alhamdulillah. Khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa sahlan. Ana bi khair alhamdulillah ajatnikum. Jazakallah khair. نعم الأول أنت مولانا وأنت سيكون فيصل الأول هو فيصل الثاني أنت يا أخي أنا نسيت اسمك ربيع يا ربيع أنت أنت عبد الله أنت الثاني عبد الله نعم تفضل يا الأول نعم اقرأ بصوت واضح ثم ترجم نعم Assalamualaikum. Nah, assalam mana tajdid terjemah. Tidak perlu terjemahkan. Teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Masmuka ya akhi? Terjem. Siapa namamu wahai saudaraku? Ismi Abdullah. Wa masmuka? Nama saya Abdullah. Dan siapa nama kamu? Naam. Ismi Faisal. Al-talibun anta ya Abdullahi. Naam. Namaku Faisal. Apakah engkau seorang pelajar ya Abdullah? Naam. Ya. Aina tadrusu ya akhi? Di mana kamu belajar wahai saudaraku? Adrusu bi jami'ati Riyadh. Saya belajar di Universitas Riyadh. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Di fakultas apa kamu belajar? Naam. Adrusu fi kulliyatil muhandis. Naam ya akhi. Saya belajar fi tabaatil qadimah muhandis. Kulliyatul muhandis hakada? Fi la. Adrusu fi kulliyatil handasah. Naam. Saya belajar di jurusan atau di fakultas? Atau di Fakultas Teknik Sipil. Naam, al-handasah Teknik Sipil. Naam. Teruskan. Fi ayyi sanatin tadrusu? Di tahun berapa? Di tahun keberapa kamu belajar? Naam. Adrusu fi sanati tsaniyati. Saya belajar di tahun kedua. Naam. Ata'riful muhandisa Salman? Apakah kamu kenal dengan Insinyur Salman? Taban. Huwa ustadhi. Huwa ahsanun muhandis. Muhandisin fil kulliyati. Huwa ahsanu mudarrisin. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyati. Naam. Tentu. Dia adalah guruku. Dia guru yang sangat baik, yang paling baik, yang paling baik pada jurusanku. Naam, di fakultas. Di fakultasku. Naam. Man haula'i al-fitzatu al-fitzatu alladhina ma'aka ka'annahum ikhwatuka. Siapa mereka pemuda yang bersamamu? Sepertinya mereka saudaramu. Naam. Naam. Haulai ikhwati. Li arbatu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Ya, mereka adalah saudara-saudaraku. Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Naam, syukran. Syukran lakum ya akhi. Anta Nazir Faisal. Wa anta ya Jadmiku, anta al-an Abdullah. Anta Faisal wa anta Abdullah. Wasil, wasil. Aina yadrusu haula'i? Di mana mereka belajar? Amma ikhwati fa kulluhum yadrusuna di jami'ati. Adapun saudara-saudaraku, mereka semuanya belajar di universitas. Naam. Isa wa huwa akbaru min al mikrofon ya akhi. الأخ هذا تعبان يمسك الميكروفون لأن قراءتك سيكون طويلة. عيسى وهو أكبر مني. عيسى dia lebih besar dariku. يدرس في كلية الطب. Dia belajar di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. Dan Ibrahim dia belajar di fakultas ekonomi. Naam. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adab. Dan Ishaq dia belajar di fakultas sastra. Naam. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Dan Ismail dia belajar di fakultas ilmu pengetahuan. Naam, MIPA. Naam. Teruskan. Wa haula'i salasatu asghoru minni. Naam. Dan mereka bertiga lebih kecil dariku. Naam. Wa ammal akhwati fa yamal akhwati wa amma akhwati la wa ammal akhwatu. Wa ammal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Naam. Adapun saudari-saudariku mereka belajar di bangku SMP. Naam. Zainabu tadrusu fis sanatil ula. Zainab belajar di tahun pertama. Naam. Wa Salma tadrusu fis sanatis saniyati. Dan Salma dia belajar di tahun kedua. Naam. Wa Laila tadrusu fis sanatis salisati. Dan Laila dia belajar di tahun ketiga. Naam. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka? Di mana? Di sekolah mana? Di sekolah mana saudari-saudarimu belajar? Yadrusna fi madrasati Khalid ibn al-Walid lil banati. Walidi maratan tsaniyah. Khalid ibn al Yadrusna fi madrasati Khalid ibn al-Walidi Walidi lil banati bi Makkah. Naam. Mereka belajar di sekolah di sekolah Khalid bin Walid untuk anak-anak perempuan di Mekah. Ahsant. Aina taskununa antum? Di mana kalian tinggal? Naam. Ikhwati yaskununa fi mahajiil jami'ati. Saudara-saudaraku mereka tinggal di asrama-asrama universitas, kampus. Ama ana fa askunu ma'al qoribin ma'a, laysa ma'al. Amma ana fa askunu ma'a qoribin li. Naam. Sedangkan saya tinggal bersama kerabat saya. Naam. Amutazawwijun anta ya Abdullah? Apakah kamu sudah menikah wahai Abdullah? La lastu bimutazawwijin. Anta mutazawwij ya Hamika. Naam. Amma Abdullah lam yatazawwaj ba'd. Naam. La lastu bimutazawwijin. Belum, sesungguhnya aku belum menikah. Naam. Ma'unwanuka? Di mana unwanuka? Ma'unwanuka? Di mana alamatmu? Hadhihi bitaqati fiha unwani. Ini kartu identitas saya, di dalamnya ada alamatku. Naam. Anta sayakun as-sa'ik ya Rabi', anta sayakun as-sa'ik al-akhir. Ashkuruka ya akhi, ana masrurun biliqa'ika. Ana sa'anzilu fil mahattati al-qadimati. Naam. Saya berterima kasih kepadamu wahai saudaraku. Saya senang bertemu denganmu. Saya akan turun di halte berikutnya. Naam. Fi amanillahi wa ilal liqa'i. Naam. Semoga Allah menjagamu. Naam. Dan sampai ketemu. Sampai jumpa. Li Faisal. Naam. Fasid. Hadzal babu lidukhul ya akhi. An-nuzulu min hunaka. Naam. Untuk Faisal, ini pintu untuk masuk wahai saudaraku. Yang turun boleh di sana. An-nuzulu yang turun. Yang turun dari sana. Naam, turun min hunaka dari sana. Naam. Syukran ya lakum. Syukran lakum ya ikhwan. Jazakumullahu khairan. Baik. Di sini ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum melihat di sini di dialog fokus yang ingin dibahas di pelajaran ke-11 ini melanjutkan apa yang sudah kita jelaskan di Ad-Darsul Ashir, yakni terkait dengan al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari'. Di sini ada banyak tambahan daripada al-fi'lul mudhari', dikarenakan karena perubahan-perubahan dhamir. Dan inilah fokus daripada jilid yang kedua. Jilid yang kedua daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, jika kita amati dengan cermat, maka kita akan temukan di jilid yang pertama sebagian besarnya tentang jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim. Adapun yang di jilid kedua ini, antum akan lihat sebagian besar adalah tentang al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il. Dan di awal tentu kita akan belajar apa saja fi'il itu. Dan alhamdulillah sejak pelajaran ke-10 kita sudah mulai mempelajari, selain adanya al-fi'lul madhi, kita juga mempelajari al-fi'lul mudhari'. Dan sebagai muraja'ah, ma makna al-fi'lul mudhari'? Apa maksud daripada al-fi'lul mudhari', ya ikhwan? Kata kerja yang menunjukkan waktu sedang, akan atau yang rutinitas, atau sesuatu yang rutinitas. Naam, ahsanta ya ikhwan. Al-mudhari' dinamakan al-mudhari' karena dia menunjukkan waktu sekarang, kemudian yang akan datang, dan kemudian juga bisa untuk sesuatu yang sifatnya rutinitas. Adapun al-madhi, al-fi'l al-madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu sudah lewat, masa lampau. Nah, dan sebagai muraja'ah, ana akan sebutkan beberapa al-fi'l al-madhi untuk antum sebutkan al-mudhari'nya. Siap ya ikhwan? Siap insyaallah. Kita yang mulai dengan yang paling mudah, yang banyak tersebutkan di sini. Darasa. Yadrusu. Ma mana darasa? Belajar. Dia telah belajar. Yadrusu. Dia sedang belajar. Atau akan belajar. Atau rutin belajar. Hakata. Faham tu, ikhwan? Contoh lainnya. Di sini ada kata kerja zahaba. Zahaba yadhabu. Ma mana zahaba yadhabu? Dia laki-laki pergi. Naam, yadhabu sedang atau akan pergi. Kemudian sakana yaskunu. Dia tinggal. Terus kedalik. Kemudian nazala yanzilu. Ma mana nazala yanzilu? Turun. Turun. Naam. Kemudian ada dakhala. Dakhala yadkhulu. Naam. Kemudian ada juga qara'a. Ya qara'u. Ghasala. Ya. Dan seterusnya. Nah. Di kamus bahasa Arab untuk pemula, di situ di kamus yang terakhir ada tentang kamus al-fi'il. Ada lebih daripada 200 fi'il di situ. Antum bisa murajaah di situ nanti jika ada fi'il yang lupa apa mudhari'nya. Di situ dikumpulkan tiga bentuk fi'il sekaligus. Ada al-madhi, ada al-mudhari', dan ada nanti. Dan nanti akan kita pelajari, tidak sekarang. Al-amr, kata kerja perintah. Nanti insyaAllah, tidak sekarang. Sekarang fokus kita di sini, khususnya di pelajaran 11 ini, dan sudah dimulai sejak pelajaran 10, al-madhi dan al-mudhari'. Kemudian nanti kita akan temukan di sini bahwa al-mudhari' sama seperti al-madhi bisa berubah-ubah. Alasikadalik ikhwan, apa yang disebut dengan at-tasrif bisa berubah. Tasrif al-fi'l, perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah al-fi'l, kata kerja. Dan ini perubahan ini disebabkan karena apa? Kenapa dia bisa berubah? Perubahan dhamir. Ada sekedarik? Perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari' disebabkan karena perubahan mudhari', ad-dhamir, kata ganti. Maka yang disebutkan di sini antum lihat, silakan kembali ke dialog. Antum lihat ya ikhwan, ada berapa fi'il yang kita temukan di sini? Dimulai dari kata fi'il ada tadrusu. Antum lihat di baris ke-8. Dari kata fil hafilah sampai ke bawah, hitung sampai 8. Ada kata kerja tadrusu. Al-madinya apa ikhwan? Apa bentuk al-fi'il al-madinya? Darasa. Darasa ya durusu. Yadrusu huwa di situ. Ada sekedarik? Ketika kita rubah darasa menjadi yadrusu, karena ya di situ menunjukkan bahwa domirnya adalah huwa. Sekarang di sini berubah menjadi tadrusu. Apa domirnya di sini, ya, Khan? Anta. Kita sudah belajar, ini sekaligus kita merojah, bahwa domir ada berapa macam? Sebelum kita masuk ke perubahan-perubahan al-fi'lul mudhari', ad-dhamir ada berapa macam? La, la alisa. Thalatha. Nasaitum? Di pelajaran 10. Ada al-ghaib. Ada al-mukhatab. Dan al-mutakallim. Laisa jama' al-mutakallim. Unzuru ila safha. Antum lihat pelajaran 10 lagi. Sebutkan tidak di pelajaran 10. Coba cek kembali. Mujud ulala. Ada tidak di situ? Alaysa ad-darasul ashir. Bukan pelajaran 10 tapi sebelumnya. Lihat pelajaran ke-8. Ad-darasul thamin. Nah, ini menunjukkan kurangnya kita. Apa, Ikhwan? Kurangnya kita apa? Kurangnya kita? Murajaah. Bukan kurangnya kita makan. Murajaah. Lihat di ad-darasul thamin. Nanti ini safha 55. Mewujud, ada sekitalik, ada di situ. Ada sekitalik? Ada berapa jenis sabdomir? Salah. Yang pertama? Al-Ghaib. Al-Ghaib. Ma mana al-Ghaib? Yang dibicarakan. Nah, al-Ghaib yang tidak ada. Yang tidak ada orangnya. Yang dibicarakan. Maksudnya, kata ganti orang keberapa ini? Orang ketiga. Orang ketiga. Dan begitu permulaan awalnya. Begitu urutannya. Urutannya, di urutan abdomir dalam bahasa Arab itu urutannya begitu. Al-Ghaib, orang ketiga dulu. Baru tentu orang kedua. Disebut apa di sini namanya orang kedua itu? Al-Mukhatab. Yang diajak bicara. Yang kemudian Al-Mutakallim. Kata ganti orang keberapa ini? Orang pertama. Al-Mutakallim yang berbicara. Perubahan Al-Fi'lul Madi dan perubahan pada Al-Fi'lul Mudhari sebabnya adalah perubahan domir ini. Kadang di dalam fi'il tersebut ada dhamir al-ghaib, terkadang al-mukhatab, dan terkadang apa, ikhwan, yang terakhir tadi? Al-mutakallim. Nah, sekarang kita kembali ke ad-darsul ashir, mohon maaf, ad-darsul hadiyah ashar, pelajaran 11. Kalimat tadrusu yang tadi kita sebutkan, lihat halaman 74. Unzuru safhata 74. Na'udu ila 74. Kita kembali ke halaman 74. Tadrusu. Ma dhamir huna. Apa dhamirnya di sini? Anta. Dari mana kita yakin bahwa itu anta? Kata kuncinya apa di sini yang menyebabkan kita yakin itu anta? Huruf ta. Itu saja? Tidak. Huruf ta itu nanti bisa juga untuk hiya. Untuk dhamir al-ghaib al-mu'annath bisa pakai ta juga. Tadrusu itu bisa untuk anta, bisa untuk hiya. Anta tadrusu, hiya tadrusu. Nah, dalam kalimat itu kata kunci apa yang membuat kita menjadi yakin bahwa itu anta di situ? Ada ya akhi. Lihat kalimat ya akhi. Berarti sedang apa ini? Sedang ada orang yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Mudzakkar. Rasulullah. Maka dia untuk orang kedua mudzakkar. Anta. Wadah, ya, Ikhwan? Wadah, insyaAllah. Kemudian setelahnya di bawahnya ada kata kerja al-mudhari juga, perubahan dari para tadrusu. Baca. Adrusu. Sekarang berubah jadi alif. Ansu. Nah, apa dhamirnya di sini? Ana. Al-mutakallim. Berarti adrusu artinya saya belajar. Kemudian ada lagi di situ tadrusu dan adrusu berulang-ulang. Ada sekali sampai di baris ketiga sebelum bawah, paling bawah. Nah, ditemukan lagi di situ di dua baris dari bawah ada kata kerja lain. Apa di situ? A masuk fi'il atau bukan A? Tidak. Mana fi'ilnya? Ta'rifu saja. A-nya tidak usah dibawa-bawa. Ah, itu kata tanya. Ala sekedarik? Bala. Fi'ilnya mana? Ta'rifu. Itu al-mudhari. Ala sekedarik? Bala. Al-madinya apa? Arafa. Naam ya akhi, bagaimana? Arafa. Arafa ya'rifu. Di sini pakai ta'rifu, apa ini? Tadi sudah saya sebutkan bahwa bisa anta, bisa hiya. Yang mana dia? Anta. Kata kunci apa? Kata kunci yang mana yang membuat kita yakin bahwa itu anta? Kalimat ya akhi, mana ya akhi nyari? Ada ya akhi di sini? Nama ya Rabia. Salman. Ada kata Salman, sah? Kata Salman? Kata Salman di situ? Ada akhi di situ? Tidak ada. As-sighah bentuk kalimatnya. Harus kebalik. Nah, semua kalimat itu dan kalimat sebelumnya. Nah, kalau kita paham maknanya, maka ketahuan bahwa itu anta. Harus kebalik. Nah, ada ya akhir di sini tidak ada. Nah, begitulah Salman tidak terkait dengan itu. Nah. Kemudian mana lagi, Ikhwan? Tolong sebutkan lagi. Yadrusuna. Mana dia? Anaman. Safaham hamsatun wa sab'un. Antum lihat baris ke berapa itu, Ikhwan? Baris ketiga dan keempat. Baris ketiga yadrusu. Yadrusu apa dhamirnya di situ? Huwa. Kemudian baris yang keempat yadrusuna. Apa dhamirnya di situ? Hum. Dan ini baru. Yadrusuna hum. Kemudian mana lagi? Yadrusna. Lihat. Halat baris ke berapa itu? Baris ketujuh. Ya fa yadrusna. Mana fi'ilnya? Yadrusna. Apa dhamirnya di situ, ya Ikhwan? Hunna. Nah. Mana lagi? Lihat, Zainabu tadrusu di baris berikutnya. Zainabu tadrusu. Apa ini? Apa artinya? Zainab dia belajar. Terus kita balik. Tadrusu di sini bukan angka. Bukan. Anti. Karena kita lihat bentuk kalimatnya dari situ kita dapat menentukan bahwa tadrusu itu untuk hiya, bukan anta. Ada kata Zainab sebelumnya. Terus kita balik. Dan beberapa fi'il yang lainnya seperti taskununa, kemudian yaskununa. Kemudian askunu dan ada kata kerja ashkuru, lihat di safa 76 halaman 76 ashkuru. Kemudian ada anzilu. Nanti muraja silakan antum cek di kamus al-fi'il di buku kamus bahasa Arab untuk pemula, nanti cek di situ, nanti antum temukan al-madi, al-mudhari dan sekaligus al-amrnya. Nah, hanya saja perubahan-perubahannya tidak disebutkan karena memang di situ untuk pemula. Wadih, ya khon? Wadih, insyaAllah. Nah, sekarang kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Ana minta Ahrabi' baca nomor satu. Wa anta ya akhi al-maulana anta al-thani. Wa anta amiku anta al-thalif. Wa anta ya akhi al-rabi'. Mungkin? Nah? La? Tahib, la bas. إذن حتى ثالث فقط حتى أنت ثم نفتح على مجال المستمعين والمشاهدين. تفضل يا أخي ربيع الأول بالترجمة. نعم بالترجمة. أجب عن الأسئلة الآتياتي. عن الأسئلة الآتياتي. نعم ترجم. جاوبلاه pertanyaan-pertanyaan berikut ini. نعم. Al-awwal. Bi ayyi jami'ati yadrusu Abdullah? Atin. Bi ayyi jami'atin yadrusu Abdullah? Naam. Di universitas apa Abdullah belajar? Naam. Jawab. Yadrusu Abdullah bi jami'ati Riyadh. Naam. Hidupkan semua harakatnya. Yadrusu Abdullahi. Yadrusu Abdullahi bi Jami'ati Riyadi. Bi Jami'ati Riyadi. Naam. Terjem. Abdullah belajar di Universitas Riyadh. Ahsant. Syukran ya Rabi'. Wa yaks. Anta. Fadal ya Maulana. Athani. Fi ayyi kulliyatin yadrusu huwa di fakultas apa dia belajar? Dia di sini kemarin ke siapa? Abdullah, Ustaz. Abdullah, terkait dengan nomor sebelumnya. Nah, Ustaz. Yadrusu fi kulliyati al-handasati. Abdullah fi kulliyati al-handasah? Sahih ya, ikhwan? Sahih. Sahih, handasah. Aina huwa? Safa kam? Safa 75. Lalu kedalik, yadrusu Abdullah fi kulliyati al-handasati. Naam, sahih. Aina huwa? Ana lam ajidhu. Safa 74. Naam, naam. Yadrusu fi kulliyati al-handasah. Naam. لم نجده في 75 وإنما في 74. نعم. شكرا يا مولانا. أنت ترجمت؟ لم تترجم؟ عبد الله belajar di fakultas teknik sipil. جزاك الله خيرا يا أخي. الثالث. نعم. في أي كلية يدرس عيسى؟ Naam. Di fakultas apa Isa belajar? Naam. Yadrusu Isa fi kulliyati tibbi. Naam. Yadrusu Isa fi kulliyati tibbi. Sahih ya ikhwan? Sahih. Tafattishunahu fil kitab. Antum periksa di buku. Mujud? Naam. Isa fi kulliyati tibbi. Sahih. Naam. Ahsanta ya Jadmiko. Syukran. Jazakallah khair. Iya. Anta terjemah atau belum terjemah? Lama, Ustaz. Terjemah dan. Isa belajar di fakultas kedokteran. Ah, santai ya, jazakallah khair. Tepatlah ya, Abdul Ghaffar. Nah, ya, terima kasih untuk para ikhwah yang ada di studio. Kali ini giliran Anda, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, melanjutkan latihan yang ada pada pelajaran ke-11 ini. Silakan untuk ada yang ingin menghubungi kami dan kita coba sapa untuk penelpon pertama. Baik, halo. Ya, belum terhubung. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Halo. Silakan, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umi Linda, Ustaz di Umi Linda, terima kasih. Naam, naam. Tafadhali ya Umi Linda, tafadhali. Silakan. Ar-Rabi, idzan Ar-Rabi. Ar-Rabi. Naam. Rabi, fi ayyi kulliyatin yadrusu Ibrahimu? Naam. Tarjim. Tarjimi. Di universitas apa Ibrahim belajar? Kulliyah umum, bukan jami'ah. Fi ayyi kulliyah? Di fi ayyi kulliyatin. Itu universitas atau fakultas? Universitas. Fakultas. Ya? Naam, fakultas. Di fakultas mana Ibrahim belajar? Naam. Yadrusu fi Ibrahim fi kulli Yadrusu Ibrahim fi kulliyati tijarati. Fi kulliyati tijarati. Sahih, Khan? Ibrahim yadrusu fi kulli tijarah? Sahih. Naam. Sahih ya Umanda. Wasil. Al-Khamis. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Ishaq? Ishaq. Di fakultas apa Ishaq belajar? Naam. Yadrusu Ishaq fi kulliyatil adabi. Adabi. Adabi. Naam. Terjemah. Ishaq belajar di fakultas sastra. Ahsanti. Satu lagi. As-sadis. Fi ayyi kulliyati yadrusu? Kulliyatin. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Ismailu? Naam. Di fakultas apa Ismail belajar? Naam. Yadrusu Ismailu. Yadrusu Ismailu fi kulliyatil ulumi. Naam, fi kulliyatil ulumi. Sahih. Ismail belajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan. Ahsanti. Nah, syukuran ya Umma Indah. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Linda yang telah menjawab hingga nomor ke-6. Untuk melanjutkan latihan atau sisa nomor yang ada di belakang Ummu Linda, Anda yang ingin menjawabnya, silakan. Dan kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Silakan. Ya, dengan siapa ini? Ya, terputus nampaknya. Silakan bagi Anda di belakang Ummu Linda meneruskan latihan atau nomor yang ada dimulai dari nomor ke-7. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Arif di Bintara. Ummu Arif Bintara. Ummu Haris atau Ummu Arif? Ummu Arif atau Ummu Haris? Ummu Haris. Ummu Haris. Ummu Haris. Nah, ini sepertinya pertama kali ya Ummu Haris menelepon kita. Asabiya. Tak tahu bahasa. Nah, lawas. Asabiya, Ustaz. Tafadhali. Aina tadrusu akhwati Abdullah? Di mana saudara-saudaranya? Saudara-saudara Abdullah belajar? Nah. Ya, terusna di madrasah fi Khalidin Ibni Al-Walid. Mana tempatnya sekali lagi Ummu Haris? Ya, drusna fi madrasah fi Khalid ibn Al-Walid. Al-Walidi. Naam, lamnya dipanjangkan. Sahih. Ya. Tarjim. Saudara-saudara Abdullah belajar di madrasah Khalid ibn Walid. Naam, sahih. Asalin. Teruskan. Aina yaskunu Abdullahi? Naam. Abdullahi yaskunu fi qaribin. Abdullah yaskunu ma'a qaribin. Bagaimana kalimat berikutnya? Lengkapi Ummu. Ya. Di mana Abdullah? Ummu Haris. Ya. Lengkapi dulu jawabannya. Yaskunu ma'a qaribin. Dikit lagi. Dua huruf lagi. Abdullah yaskunu ma'a qaribin bi. Lahu. Allahu afan. Naam. Abdullah yaskunu ma'a qaribin lahu. Naam. Di mana Abdullah tinggal? Abdullah tinggal bersama kerabatnya. Naam, naam. Satu lagi. Wa aina yaskunu ikhwatuhu? Naam. Di mana saudara-saudaranya tinggal? Ya. Silakan lihat, silakan. Ditunggu jawabannya. Ketemu, Umo? Lihat baris ke-6 dari bawah. Ketemu? Aina wa aina yaskunu ikhwatuhu? Naam. Yaskunu ikhwatuhu fi mahaji al-jami'ah. Naam. Yaskunu ikhwatuhu fi mahaji'il jami'ati. Yaskunu ikhwatuhu fi mahaji'il jami'ah. Naam, sahih. Tarjim. Di mana saudara-saudaranya tinggal? Naam. Mereka tinggal di asrama universitas. Naam, syukran. Syukran ya Ummu Haris. Baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Haris yang sudah bergabung bersama kami dari Bintara tadi. Baik, Ustaz, latihan pertama kita ulang kembali. Ulang kembali. Baik. Kita mengulang kembali latihan pertama yang ada pada halaman ke-76 ini. Silakan bagi Anda yang belum sempat masuk tadi atau belum sempat terangkat, kita berikan kesempatan kembali. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Naam. Naam, min Solo. Silakan. Naam. Yes, yes. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ana bikhair. Syukran. Barakallahu fikum. Wa fiki barakallah. Silakan Ummu Abdullah dari awal. Silakan. Ajib anil asilatil ati-ati. Naam. Awa. Di ayi jamiatin ya terusu abduwahi. Naam. Tidak saya terjemahkan, langsung saja. Di ya terusu abduwahi fi jamiatil riyad. Fi jamiatil riyad. Naam. Sahih ya khan? Jamiatil riyad? Ya Maulana, sahih? Jamiatul Riyad? Sahih. Naam. Wasil. Afani. Fi ayi kuliyatin yadrusu huwa? Naam. Yadrusu fi kuliyatil hindasati. Yadrusu fi kuliyatil hindasati. Naam. Fi kuliyatil hindasati. Sahih. Afalif. Afalif. Fi ayi kuliyatin yadrusu Aisha? Ya itu Isa di kuliah tibbi. Sahih ya Amiko? Isa, nah, sahih. Teruskan kamu. Arabi. Si ayi kuliah bin ya terusu Ibrahimu. Nah. Ya terusu Ibrahimu si kuliah tijaroti. Si kuliah tijarah, sahih ya Arabi? Sahih Isa. Nah. Al-Khamis. Nah, satu lagi. Al-Khamis. Fi ayi kuliyatin yadrusu ishaqu fi kuliyatil ulumi. Fi kuliyatil ulumi, sahih ya kawan? Fi kuliyatil ulumi, ishaq? Fi adabi, adabi. Nah. Yadrusu ishaqu fi kuliyatil adabi. Ahsant, ahsanti ya Umma Abdullah, Masya Allah. Jazakallah khair ya Umma Abdullah, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu, jayakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah yang telah bergabung dari Solo. Di belakang beliau, Anda yang belum sempat masuk, kita persilakan panel phone yang lainnya. Ya, halo. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Bapak dari mana atau dengan siapa? Pak Emriadi dari Kerinci, Jambi. Emriadi, Kerinci, nah. Kepala Pak Emriadi. Nabi khair, Alhamdulillah. Kerinci di mana itu Pak Emriadi? Kerinci Kalimantan antara Sumbar dan Jambi, ya. Di Sumatera. Oh, antara Sumbar dengan Jambi. Masya Allah, Masya Allah. Silakan, kepada Pak Emriadi. Tinggal 4 nomor yang tersisa. Nomor berapa, Pak? Sadis sampai atas, sampai terakhir. Asadis. Naam. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Ismail? Naam. Yadrusu Ismail fi kulliyatil ulum. Sahih, kan? Ismail fi kulliyatil ulum? Sahih. Ah, santa ya, Amradi. Teruskan. Sabi'. Aina tadrusu akhwati Abdullah? Akhwati atau akhwatu? Akhwatu Abdullahi. Akhwatu Abdullahi, begitu? Ya. La, tadrusu akhwatu Abdullahi. Abdullah. Abdullah. Kenapa begitu Pak Amdadi? Akhwatu Abdi. Kenapa dia? Akhwatu Abdullah. Ini apa namanya lupa saya. Mudafun? Mudafun ilaih ya. Yang mana yang mudafun ilaih? Yang Abdullahi. Abdi. Abdullah. Akhwatu Abdi. Abdinya mudafun? Mudafun ilaih. Allahi, mengapa dia ikut kasrah juga? Abdullahi. Nanti kita jelaskan saja. Kita jelaskan saja, insyaAllah. Nah, teruskan, teruskan dulu Pak Amrudi. Aina tadrusu akhwatu Abdullahi? Tadrusuna. Tadrusuna. Yadrusna. Yadrusna. Yadrusna. Bil jami'ati mutawassitah. Bil jami'ati mutawassitah. Fil madrasatil. Bil madrasati mutawassitah. Naam. Yadrusna fil madrasatil mutawassitah. Naam. Terjem ya akhi. Mereka akhwatnya maksudnya saudara-saudaranya. Saudara-saudarinya belajar di SMA. Ala al-mutawassitah SMP. Oh, SMP. Naam. Ya. Teruskan. Al-Thamin. Al-Thamin. Aina yaskunu Abdullah? Naam. Yaskunu Abdullah ma'a qaribi lahu. Ma'a qaribin? Ma'a qaribin lahu. Lahu, sahih. Teruskan. Al-Tasi'. Al-Tasi'. Wa aina yaskunu ikhwatuhu? Akhwatuhu atau ikhwatuhu? Ikhwatuhu, ikhwatuhu ya. Sekali lagi. Wa aina yaskunu ikhwatuhu? Wawunya panjang, Pak Amri. Pendek. Dibaca pendek. Ulang sekali lagi. Wa aina yaskunu ikhwatuhu? Ikhwatuhu. Ya. Wawunya jangan dipanjangkan. Ulang sekali lagi. Wa aina yaskunu ikhwatuhu? Ikhwatuhu. Naam, baras. Yaskunu ikhwatuhu mahja'ul jami' fi mahja'ul jami'. Nah, kan tidak ikut dari awal Pak Emredi sepertinya. Naam, fi mahaji'il jami'ati. Nah, fi mahaji'il jami'ati. Naam. Yaskunu ikhwatuhu mahja'il jami'ati. Fi mahja'il jami'ati. La, mahaji'il. Naam. Mahaji'il jami'ati. Naam, naam. Ma mana mahaji' ya Pak Amri? Mahaji'il jami'ah. Asrama jami'ah, asrama kampus ya. Ahsant, asrama kampus. Syukran, syukran Pak Amri. Ya. Jazakallahu khairan. Iyakum. Naam. Ya, terima kasih Pak Emriyadi, barakallahu fikum, yang telah mengakhiri latihan pertama ini. Baik, Mas Tamir Hasan. Nah, nuwasil, kita masuk ke At-Tamrin Al-Thani. At-Tamrin dan Al-Thani masih terkait dengan dialog. Perintahnya di sini adalah sahih ma yali. Mana sahih ma yali, ikhwan? Benar. Nah, koreksi. Koreksi. Apa yang berikut? Berikut. Nah, kita minta kepada al-ikhwah fi studio. Nah, kita minta ikhwah di studio untuk baca. Nah, setelah itu ya Ahamdani, kita istirahat sebentar. Nastarih 15 daqaiq. Muafiq ya Abdul Ghaffar? Muafiq. Nah, tafadhal ya Rabi, anta awal. Al-awal. Al-awal. لا يعرف عبد الله عبد أو عبدة عبد الله المهندس سلمان نعم hidupkan semuanya سلمان لا يعرف عبد الله المهندس سلمان نعم ketika perintahnya mengatakan koreksi apa yang berikut berarti semuanya salah. نعم anda sekali lagi langsung antum koreksi di mana salahnya. Oh, nah. As-sahih? As-sahih ya'rifu Abdullahi al-muhandisa Salmana. Naam. Tentu modal mengerjakan ini ya Rabi' adalah kita paham maknanya. Ada segala balik? Bala Ustaz. Kalau kita tidak paham maknanya tidak akan bisa mengerjakan ini. Berarti apa yang salah di sini? Kata apa? Fi kalimatillah. Naam. Seharusnya? Tidak ada. Ada segala balik? Bala. Naam. شكرا يا اخي الكريم الثاني تفضل يا مولانا عبد الله متزوج نعم صحيح خطا نعم صحيح اي صحيح صحيح صحيح نعم. انت من تري انا بني صحيح خطا صحيح من انت فرن صحيح نعم نعم جات ميكو متزوج هكذا yang sahih begitu ya, jatmiko mutasawijin, sah? Sah. Sah. Hakada? Naam. Abdullah. Bagaimana caranya? Antum yang bilang belum menikah, begitu kan? Naam. Tambahkan apa di situ? Lihat di dialognya. Pakai apa? Pakai Laisa, lalu sekitar Arik? Laisa. Di situ lastu, di sini sekarang pakai Laisa. Abdullah Laisa bimutazawijin. Naam. Merata tanya ya Maulana. Abdullahi mutazawijun. Naam, sahih. Abdullahi laisa bimutazawwij. Bimutazawwijin. Laisa bimutazawwijin. Naam, sahih. Al-Tharif. Al-Tharif. Yadrusu Abdullahi fis sanatil ula. Naam. Terjemah awalan. Abdullah belajar di tahun pertama. Naam, sahih. Ini salah. Jadi ini ada khata. Sah? Sah. Naam, sahih idan. Yadrusu Abdullah fil bil jami'ati. Bil jami'ah, ya ikhwan? Sahih. Naam, tanawat al-asha ya. Amiko, ta'ashaita? Sudah makan malam belum ah, Amiko? Untuk ta'ban. Naam. Fisar, rubah tahunnya saja. Ini fisanatil ula, di tahun pertama. Ini salah atau benar? Tahun pertama? Khata. Sahih di situ. Di situ yang antum sahih. Nah. Yadrusu Abdullahi fisanati tsaniyati. Fisanati tsaniyati. Sahih kan sekarang? Sahih benar sekarang nih? Sahih. Naam. Jazakallahu khair ya Ahmiko. Naam. Nastarih 5 ila 10 daqaiq. Naam. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Naam. Ikhwatul Islam bergaul maupun pemirsa di manapun Anda berada, jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda. Insyaallah kita akan jeda sejenak hingga 5 atau 10 menit ke depan dan kita akan melanjutkan latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-11 ini. Nah, kita akan simak dan ikuti beberapa yang akan lewat berikut ini. رجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wabat Ikhwatul Islam kembali bersama kami dalam program bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua yang menggunakan buku panduan Durusulughah Al-Arabiyah Legalin Natukina Biha. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Bapak langsung membuka bukunya pada halaman ke-76. Kita akan kembali membaca latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-11 ini. Langsung saja kita persilahkan kembali Al-Ustaz Hamzah Abbas. Al-Tafadhal. Naam, syukran ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ba'd. Wasalna inda at-tamrin ats-tsani. Wa talabna min al-ikhwa fi studio bi an yaqra بعض الأسئلة. Kita sudah sampai di latihan kedua dan kita minta tadi ikhwan-ikhwan studio membaca beberapa soal dan fa al-an naftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidin. Tafadhal ya akhi. Nakarrir min rakam awal. Naam, na'id min al-tamrin ats-tsani. Naam. Min al-awwal. Naam. Iya. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa dapat menjawab atau ikut berlatih dalam menjawab latihan yang ada pada latihan kedua halaman ke-76. Kita mulai dari nomor pertama kembali. Silakan kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa di mana? Ummu Fadil. Ummu Fadil. Naam. Iya. Naam, Ummu Fadil. Naam. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bikhair. Naam. Wa antum? Ana bikhair alhamdulillah. Syukran. Syukran. Tafadhali ya Ummu Fadil. اقرا من الاول رقم اول سيد نعم من الاول لا يعرف الاول لا يعرف عبد الله المهندس سلمان نعم عرف عبد الله المهندس سلمان بجمال ام فاضل كيف يعرف ترجمي اولا ترجمي الجملة أولا السؤال ترجمي السؤال ثم الجواب بعد ذلك. عبد الله tidak mengenal ibunya Salman. Nah, Ummu Fadil sebelumnya mohon kecilkan suara radionya. Ya, ada feedback? Sudah benar Ustaz. Ya. Asalnya. Naam. Ya. يعرف عبد الله المهندس سلمان نعم yang benar adalah terjemi عبد الله dia mengenal insinyur Salman نعم teruskan Ummu الثاني عبد الله متزوج Abdullah bagaimana? Mutazawiji. Mutazawiji? Mutazawijin. La, mutazawijun. Ya. Mutazawijun ya Umma Fadil. Abdullah mutazawijun. Kenapa bukan mutazawijin? Nah, tadi Umma Fadil perhatikan mutazawijin kan majrur, ada sekitarik? Nah, ya. Dan kita pelajari yang sudah kita pelajari bahwa isim itu bisa majrur kalau sebelumnya ada apa? Harfujar. Contohnya harfujar. Ada harfujar di sini? Tidak ada. Kemudian yang juga sudah kita pelajari dia bisa majrur kalau posisinya sebagai mudhafun. Di sini posisinya mudhafun ilaih atau bukan, Umu Fadil? Bukan, Ustaz. Bukan. Bukan mudhafun ilaih, tidak ada harfujar sebelumnya. Lalu kita lihat bentuknya. Abdullahi mutazawijun. Ini jumlah ismiyah. Ada sekedalik? Bala. Jumlah ismiyah ada berapa unsur pokoknya, Umu Fadil? Ini kurang jelas. Jumlah ismiyah ada berapa unsur pokoknya? Jumlah ismiyah ada dua. Ada sekedalik? Ada mubtada. Ada khobar. Ada khobar. Abdullahi itu mubtada. Mutazawijun itu khabar. Dan mubtada dan khabar sama-sama marfu. Ada sekedalik ya ikhwan? Masih ingat Abu Fadil? Abdullahi mutazawijun. Mutazawijun khabar. Iya. Maka dia marfu mutazawijun. Naam. Fahimti ya Umma Fadil? Fahimtu. Naam. Baik. Syukran, syukran ya sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum? Ya, sudah dijawab belum? Belum, Ustaz. Tolong dijawab dulu. Abdullahi laisa bimutazawiji. Naam, laisa bimutazawi. Bimutazawiji. Ji, begitu? Bukan jin? Mutazawijin atau mutazawiji? Mutazawijin, Ustaz. Mutazawijin, naam, kasratain. Ya. Tarjimi? Abdullah belum berkeluarga. Naam, naam. Syukran, syukran ya Umma Fadil. Iya. Jazakillahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Fadil yang sudah menjawab hingga dua nomor di latihan kedua ini. Melanjutkan dari jawaban Umma Fadil tadi di nomor yang selanjutnya. Silakan bagi Anda yang belum sempat masuk. Ya, halo. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ummu Hurairah. Nah, Ummu Hurairah. Nah. Hurairah. Baik. Masih tersisa dua soal Ummu Hurairah. Tafadhali. Diangkat suaranya sedikit. Nah. Rukun ats-tsalitsu. Ats-tsalitsu. Ya tersu Allahi bisanatil ula. Nah. Terjemah awalan, terjemahkan dulu. Abdullah belajar di tahun pertama. Naam. Sekarang sahihkan, betulkan, sahih. Yadrusu Abdullahi fi sanati thaniyati. Fi sanati thaniyati, naam. Terjem. Terjemah. Abdullah belajar di tahun kedua. Naam. Teruskan, al-akhir, al-rabi'. Najala Abdullahi min hafilati qabla nuzuli Faisalin. Naam. Faisalin, naam. Qabla nuzuli Faisalin, naam. Abdullah turun dari bis sebelum naam, qata, terputus. Naam, al-asaf al-shadid. Ya, belum sempat terjawab dengan lengkap sepertinya. Nah, kita minta kembali dari pendengar lain, foto. Ya, mungkin Ummu Hurairah dapat menghubungi kembali atau pendengar yang lainnya. Silakan, kami persilahkan. Halo. Baik. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah masuk, Pak. Silakan. Iya, Bapak mendengar suara kami? Iya. Mohon maaf, dikecilkan saja radio maupun televisinya. Bapak mendengarkan dari gagang handphone atau telepon Bapak saja. Ya, ya. Baik. Oh, Pak. Ya, dengan siapa ini? Bagaimana saya mendapatkan buku panduannya, Pak? Ah, baik, baik, baik. Bapak dari mana, Bapak? Siapa ini? Bapak dari mana? Dari Pasaman Barat, Ujung Gading, Pasaman Barat. Padang. Pasaman Barat berarti Padang? Sumatera Padang, ya. Barat. Ya, baik, baik. Nanti kita, ya, kita ya. Beritahukan insyaallah. Kita beritahukan nanti. Saya sudah cari di berbagai toko, tapi tidak ketemu. Baik, baik, baik, Bapak. Nanti kita sampaikan nanti di akhir nanti insyaallah. Iya. Baik. Cukup Bapak ya, atau ingin menjawab Bapak? Ya. Ingin ikut berlatih menjawab latihan yang ada, yang kita pelajari sekarang? Belum ada bukunya sepertinya. Belum. Ya selalu, belum. Baik, baik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Bapak, tidak apa, tidak apa. Ya. Ya. Nah, kita berikan kesempatan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya Bapak ya, untuk menjawab latihan ini. Terima kasih. Nah. Insya Allah pertanyaan dari Bapak tersebut juga mewakili pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pesan singkat untuk mendapatkan bukunya. Di akhir acara insya Allah kita akan jelaskan insya Allah. Ya, kita lanjutkan latihan kita terlebih dahulu. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab latihan yang kedua di sisa nomor yang ada. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Umu? Umuhrera. Alhamdulillah. Silakan Umuhrera. Sempurnakan alhamdulillah. Al-Rabi. Nazala Abdullahi min al-hafilati qabla nuzuli Faisalin. Naam. Abdullah turun dari bis sebelum turunnya Faisal. Naam, sebelum turunnya Faisal. Naam. Sahih. Koreksi. Nazala Faisalun min al-hafilati qabla nuzuli Abdullahi. Naam, Umu membenarkannya dengan jalan membalik nama. Naam. Berarti yang turun duluan siapa, Umu? Yang turun duluan Faisal. Faisal, baru setelah itu Abdullah. Abdullah. Naam. Syukran. Syukran ya Umu Hurairah. Naam. Ustaz. Ada yang mau ditanyakan, Umu? Saat ini belum ada. Alhamdulillah, jazakallah khair. Alhamdulillah sudah menyempurnakan jawabannya. Syukuran. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Hurairah, barakallahu fik. Dan Ummu Hurairah menutup atau menyempurnakan latihan kedua sekaligus menutup pula acara kita mungkin saat sebagai istitam dapat disampaikan istifadah maupun yang lain. Nah, ya dari apa yang kita baca barusan. Nanti ke depan di latihan-latihan berikutnya kita akan melihat latihan-latihan terkait dengan al-fi'lul mudhari khususnya. Ada tentang al-fi'lul madhi sebagai bentuk pengulangan dari pelajaran sebelumnya. Tapi kita akan lihat sebagian besarnya adalah tentang al-fi'lul mudhari. Nah ini memerlukan bagi al-ikhwar dan akhwat sekalian yang ikut belajar bersama kita untuk murajaah kembali. Khususnya sejak ad-darsul awal, di situ sudah mulai kita jelaskan tentang apa ikhwan? Tentang al-madhi dan al-mudhari. Nah. Dan perubahan-perubahan yang kita barusan baca di dialog, juga mohon dihafal. Mohon dihafal. Nah. Dan sebagai referensi kita untuk murajaah, bisa juga menggunakan kamus bahasa Arab untuk pemula yang kami tulis. Yang di situ di bagian terakhir dari kamus itu ada kamus tentang al-fi'il. Ada sekretarik ya, Khan. Nanti bisa merojaah dari situ juga. Dan juga bisa merojaah melalui rekaman atau pembelajaran kita yang lalu terkait dengan ad-darsul ashir. Kedepan akan banyak al-fi'il akan disebutkan. Maka bersiap-siaplah. Dan cara kita bersiap-siap adalah dengan apa ya, Khan? Kata kunci yang sering kita ulang-ulang. Murojaah. Murajaah, mengulang kembali apa yang sudah kita bahas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita pada malam ini di majlis ini, kita memohon kepada Allah juga kita kelak dikumpulkan di surganya. Amin rabbal alamin. Subhanahu wa hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.